asing bilang kau memang sutunangan, jangan sekasih harapan bikin beta bertahan. Bukan beta melawan dan sepun rasa saya, sentahan karena ale orang pun sayang. Mengapa ale mesti ada, kau memang semua jadi percuma. Bukan beta melawan dan sepun rasa sayang, jujur beta sing tahan karena ada orang pun sayang. Mengapa ada mesti ada, janji parbeta.